الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Telah kita jelaskan pada ayat sebelumnya dari suratul Fajr tentang persangkaan yang salah dari mayoritas manusia yang menjadikan tolak ukur kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba dari ukuran harta. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, kalla kalla, disebutkan dalam tafsir, ay laisal amru kama yadhunnu hadzal insan, perkaranya tidak seperti yang disangka oleh manusia yang berpemahaman seperti ini. Bukan itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba atau Allah menghinakan seorang hamba karena Allah sempitkan rezekinya. Tidak sama sekali. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala menjelaskan, bal la tukrimuna al-yatim wa la tahabbuna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab dihinakannya seorang hamba ketika mereka tidak mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Maka yang disebut dalam tafsir, balil ikramu bi ta'atillah wal ihanatu bi ma'siyatihi. Namun kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba dengan ketaatan hamba itu kepada Allah Jalla wa ala, dan dihinakannya seorang hamba disebabkan karena perbuatan kemaksiatan. Itulah yang menyebabkan seorang hamba menjadi hina. Jadi bukan masalah harta. Ya. Maka hendak peringatan bagi kita sekalian. Tadabburi firman Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai seorang salah persepsi, akhirnya yang selalu jadikan sebagai tolak ukur harta. Ketika dia mendapatkan harta yang melimpah, berbangga, menyangka bahwa Allah bersamanya, Allah berpihak kepadanya. Padahal belum tentu. Wallahul musta'an. Namun semuanya kembali kepada ta'atullah wa ma'asiyatuh. Siapa yang ta'at, mulia. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan perbuatan orang-orang dihinakan itu. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bal la tukrimunal yatim. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka? Di antaranya, bal la tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Wa antum la tukrimuna al-yatim alladhi mata abuhu wa huwa saghir. Kalian tidak memuliakan anak yatim yang ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Wa la tuhsinuna muamalatah. Dan kalian tidak baik dalam bermuamalah dengan anak yatim. Maka mafhum dari firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan ikramul yatim wajib. Sebab termasuk di antara amalan-amalan yang tidak saleh tidak memuliakan anak yatim. Tidak berbuat baik kepadanya, tidak memberikan kepadanya haknya atau memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nah, Ahlul Basrah mereka membaca ayat-ayat ini semuanya dalam bentuk gaib. Ya. Sementara qira'ah jumhur dengan ta lil khitab orang kedua. Namun Ahlul Basrah membacanya bal la yukrimuna wa yahudduna ya'kuluna turatha wa yuhibbuna al-mala. Jadi semuanya dalam bentuk al-ghaibah, pihak ketiga. Namun yang masyhur jumhur mereka membaca dengan ta la tukrimuna al-yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Cara memuliakannya adalah dengan berbuat baik kepadanya, mendidiknya dengan didikan kebaikan, menjaga dan memelihara hartanya, tidak memanfaatkannya kecuali dalam hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta anak yatim tersebut. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahabbuna, tahabbu yani yahubbu ba'duhum ba'da, saling menganjurkan. Ay wala yahubbu ba'dukum ba'da, sebagian kalian tidak menganjurkan sebagian yang lain. Ala it'amil muhtaj, untuk memberi makan kepada yang membutuhkan seperti miskin. Alladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatah, yang dia tidak memiliki apa yang mencukupinya dan menutupi kebutuhannya. Ya, menunjukkan sangat buruknya akhlak, jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal bermuamalah dengan manusia pun buruk, menyikapi anak yatim dengan sikap yang keras, tidak berbuat baik kepadanya, dan tidak memerintahkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini sifat-sifat keburukan. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, yang menjadi maslahat bagi dirinya itulah yang dipentingkan oleh dia. Tapi kalau dia merasa tidak mendatangkan masalah dunia bagi dirinya, maka dia sangat buruk. Nah, apa yang dia senangi? Ini. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wa ta'kuluna turatha, disebutkan wa ta'kuluna turatha ay wa ta'kuluna huquqal akharin fil mirats, kalian memakan hak-haknya orang lain dalam warisan, bukan bagiannya diambil semua. Ini menunjukkan ma'asyar ikhwah rahimakumullah bahwa apabila seseorang yang berhak mendapatkan warisan tidak mendapatkan bahagiannya dan dia tidak ridha diambil oleh yang lainnya, maka yang mengambilnya telah memakan harta manusia dengan cara yang zalim. Berapa yang didapatkan oleh usul, al-um dapat berapa, al-abu dapat berapa, al-jad dapat berapa, al-ikhwah, al-hawashi, al-a'mam dapat berapa, ini semua telah dijelaskan di dalam kitabullah dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil harta atau mengambil pembagian yang seharusnya menjadi hak seseorang diambilnya dan dia mengetahui, maka ini merupakan bentuk aklu amwalin nasi bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan disebutkan di sini menunjukkan termasuk di antara perkara yang haram kalian memakan warisan milik orang lain. Aklan lama, dengan makan yang lama, ay syadidan, aklan syadidan. Ya, jadi betul-betul menguasai. Dan disebutkan makan di sini bukan berarti hanya makan saja. Nah, ya. Namun yang dimaksud di sini dia mengambil bagian dia dan bagian orang lain juga diambil. Ya entah dimanfaatkan untuk apa? Untuk kehidupannya, untuk beli pakaian atau untuk pembangunan rumah dan yang lainnya, padahal itu bukan miliknya. Nah, bahkan di zaman jahiliyah dahulu, para wanita, anak-anak itu tidak berhak mendapatkan warisan. Diambil semua oleh kaum lelaki. Nah, disebutkan oleh Ibn Zaid yang dimaksud dengan aklal lamma, al-aklul lammu alladhi ya'kulu kulla syai'in yajiduhu, yaitu orang yang memakan semua apa yang didapatkannya. Jadi memonopoli apa yang dia dapatkan, diambil semua, dimakan semua. La yas'alu anhu ahalalun huwa am haram. Dia tidak bertanya lagi ini diambil dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Wa ya'kulu alladhi lahu wa li ghairihi, sehingga dia mengambil apa yang menjadi haknya dan hak orang lain. Ya. Ini menunjukkan apa? Bakhilnya yang luar biasa. Hak dia enggak diberikan orang lain, enggak dikasih makan kepada orang miskin, padahal setiap dari manusia ketika dia memiliki harta, ada bagian yang harus dia berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu ditahan sama dia. Orang lain dizalimi, anak yatim tidak dimuliakan, hartanya diambil secara zalim. Harta warisan diambil secara zalim. Nah, luar biasa. Sangat bakhilnya. Ya. Ini sama seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maun. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Dalam hal-hal yang sepele yang sudah menjadi kebiasaan manusia saling pinjam meminjam, itu kikirnya luar biasa. Ya. Dipinjami sendoknya aja enggak mau, pinjami piring aja enggak mau, dipinjami cangkulnya aja enggak mau. Nah, saking kikirnya. Allahul musta'an. Kita berlindung diri kepada Allah dari akhlak-akhlak yang buruk ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sangat cinta kepada harta itu. Hubban jamma ay hubban mufritan, kecintaan yang berlebihan. Nah itu, jadi terus dihitung-hitung hartanya. Kalau ngasih orang miskin itu, ngasih orang yang membutuhkan itu, nah mikir dulu, berat rasanya. Jadi difikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, ya. Nah, akhirnya diputuskan gak jadi. Mau bersedekah, mau berzakat saja dari hal yang wajib tidak dikeluarkan, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya tatawut. Maka dia sangat kikir. Hubban jamma, kecintaan yang sangat, ya, mula. Orang yang mula itu artinya orang yang luar biasa, ya, yang materialistis. Pokoknya apa-apa yang menjadi tinjauannya adalah materi, harta. Dia akan memuliakan orang kalau orang itu punya harta. Kalau diketahui orang ini miskin, orang ini tidak punya harta, apalagi kalau diketahui orang pondok, ya, ah ini nggak ada manfaat bergaul dengan orang seperti ini. Paling-paling kalau didekati disuruh ittaqillah, ah dinasehati, nanti dibilang ini haram, ini gak boleh, ini gak boleh itu. Nah, yang dicari adalah yang enak, yang memungkinkan bagi dia untuk merasakan berbagai kenikmatan dunia yang melalaikannya dari kehidupan akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, kalla, tidak seperti itu, yakni tidak sepantasnya apa yang mereka lakukan itu, sangat kikir dalam perkara-perkara kebaikan. Tayib, sampai di sini masyaallah rahimakumullah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.